عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، senantiasa tak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan kebaikan, limpahan karunia yang Allah masih memberikan kita semuanya. Ya. Dari nikmat dunia, nikmat rizki, nikmat harta, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat kesehatan, ataupun nikmat agama, ya, nikmat akhirat atau nikmat agama. Seseorang bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dia sholat, ya, dia masih sholat berjamaah, dia menuntut ilmu agama, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, ataupun perkara-perkara yang sunnah, salat sunnah rawatib, ya, kemudian bersedekah dan seterusnya. Maka para hadirin, ya, para pemirsa sekalian, inilah yang harus kita ingat-ingat senantiasa, yaitu mengingat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan dari Allah, maka menimbulkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja misalnya ada seseorang yang senang memberikan kepada kita banyak, ya. Dia memberikan hartanya kepada kita, dia memberikan baju kepada kita, pasti kita sangat senang kepada orang tersebut. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada kita dan dilakukan terus-menerus setiap hari, misalnya mengantarkan makanan, bermacam-macam makanan, pasti kita senang dengan orang tersebut karena sudah baik kepada kita. Padahal yang dia berikan cuma satu jenis kebaikan berupa makanan saja. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semuanya kepada kita. Memberikan kenikmatan harta, nikmat kesehatan, setiap hari kita bisa melihat, setiap saat kita bisa mendengar, bisa berjalan, ya. Bisa masih bernafas. Allah berikan kesehatan, sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkelanjutan, berkesinambungan, yang kita tidak sanggup menghitung nikmat tersebut. Apa yang membuat kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang membuat kita melanggar syariatnya? Apa yang membuat kita tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah? Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang sangat banyak dengan berbagai bentuk jenis kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim senantiasa mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, nikmat dunia maupun nikmat agama, sehingga melahirkan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah perintahkan dia kerjakan, Allah larang maka dia tinggalkan. Inilah fungsi kita senantiasa mengingat kebaikan, kita sebutkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan al-bab sadis, bab yang keenam, yaitu tentang mengusap khuf dan juga surban dan juga perban atau gips atas sesuatu yang dililit di tubuh manusia karena ada penyakit ataupun luka dan seterusnya. Maka nanti ada hukumnya, bagaimana kalau kita berwudu, kalau tangan kita luka ada perbannya, atau tangan kita patah sehingga ditangkir, kalau bahasa Banjarnya ditangkir dengan kayu, kalau lebih modern lagi maka dengan gips lah, dengan semacam yang lunak ya, atau semacam yang lunak lah, kemudian apa namanya dililitkan di yang patah tersebut sehingga dia terlindungi. Nah, bagaimana hukumnya wudunya? Nah, jangan sampai ketika seorang muslim mendapatkan demikian dia bingung apa yang dilakukan ketika berwudu. Maka bertanya. Jangan sampai dia bingung ketika dia berwudu, maka langsung bertanya, karena wudu itu terulang-ulang setiap hari. Ketika dia sholat otomatis dia akan berwudu. Belum lagi dia nanti mimpi junub, belum berhubungan badan, kalau ada luka dan tidak bisa dilepas perbannya, tidak bisa lepas ikatannya karena akan menimbulkan bahaya, maka apa yang dia lakukan? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini insyaallah, yaitu tentang satu berkaitan masalah khuf, yang kedua berkaitan dengan surban. Kalau khuf itu adalah yang melindungi kaki, dia terbuat dari kulit atau yang selain dari kulit. Kalau surban adalah yang melindungi kepala, yang melilit di kepala. Ya, ketika dia musim dingin misalnya, maka dia lilit kepalanya dengan surban agar tidak kedinginan. Jadi ada hal-hal yang apa namanya yang berkaitan tentang wudunya. Bagaimana kalau dia ingin berwudu, dia memakai khuf, dia memakai surban yang dililit di kepalanya. Apakah dia lepas khufnya? Apakah dia lepas kaos kakinya? Apakah dia lepas surbannya? Maka ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang pertama masalah khuf. Khuf adalah sesuatu yang melindungi kaki. Sesuatu yang melindungi kaki yang terbuat dari kulit. Jadi khuf itu tidaklah dinamakan dengan khuf kecuali pelindung kaki yang meliputi kaki namun terbuat dari kulit. Timbul pertanyaan, apakah sesuatu yang melindungi kaki selain kulit maka boleh diusap ketika berwudu, ketika hendak membasuh kaki cuma diusap di kaki saja selain khuf, selain dari kulit? Nah, maka para ulama menyebutkan boleh ketika kita memakai kaos kaki atau sepatu yang melindungi kaki, maka boleh ketika dia ingin berwudu sampai ke kaki maka dengan mengusapnya saja. Jadi itu yang disebut dengan khuf, sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Adapun kaos kaki kain, maka juga boleh untuk diusap. Dan bentuk jamak dari khuf ini adalah khifaf. Khifaf, khifafun, bentuk jamaknya. Kemudian ketika kita berwudu, mana yang lebih afdol ya, antara membasuh dengan mengusap? Maka di sini ada perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan afdolnya adalah mencuci, ada yang mengatakan afdolnya adalah mengusap. Maka pendapat yang mendekati kebenaran tergantung dengan kakinya. Kalau kakinya tidak memakai apa-apa ya, tidak memakai khuf ataupun kaos kaki, maka afdal untuknya adalah untuk membasuh kaki, membasuh dengan air. Namun ketika kakinya memakai khuf, maka yang afdal untuknya adalah apa? Adalah mengusap kakinya, mengusap khuf tadi. Kemudian bagian yang pertama, sebelum itu afwan, apa hikmahnya disyariatkan khuf ini? Hikmahnya adalah tentu untuk keringanan dan kemudahan. Jadi disebutkan di dalam kitab Fikih Muyassar dengan nama yang sama namun berbeda penulis. Di antara penulisnya adalah Syekh Dr. Abdullah At-Tayyar. Jadi ada tiga ulama atau tiga syekh yang menulis kitab Fikih Muyassar. Yang pertama adalah Abdullah At-Tayyar. Beliau mengatakan di antara hikmah disyariatkan mengusap khuf iqtadat syari'atul Islam syari'atullah at-taysira wa at-takhfifa 'anil mukallafin alladzina yashuqqu 'alaihim naz'ul khuf wa ghassulur rijlaini khassatan fi awqatil bardi fi awqatil bardi syadid wa fis safar wa ma yusahibuhu minal istijal wa muwasalatis sayri wa min huna ja'al mashu 'alal khuffain. Jadi kata beliau menyebutkan syariat Allah itu mengandung kemudahan dan keringanan kepada orang-orang yang dibebankan syariat kepada mereka, kepada orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang berakal dan orang yang balig dan berakal. Jadi syariat Allah itu mengandung kemudahan, memiliki kemudahan, keringanan bagi mukallaf. Yang mana mereka mengalami kesulitan, ada kesulitan ketika melepas khuf, lalu mencuci kedua kaki. Nah, jadi ya sebenarnya sih bagi kita tidak terasa sulit ya, kalau kita wudu, memakai khuf atau kaos kaki, kita lepas kemudian kita cuci. Namun syariat Allah Subhanahu wa taala, karena ada kemudahan di dalamnya, ada kesulitan juga di dalamnya. Kemudahan untuk untuk cuma mengusap, kesulitan ketika melepas khuf tadi, maka syariat menjelaskan bahwa boleh tanpa dilepas khuf tadi, kaos kaki tadi, lalu kita usap di atasnya. Terlebih di waktu-waktu yang sangat dingin. Ya, Indonesia beda ya. Indonesia tidak mengalami yang namanya musim panas dan musim dingin, berbeda. Kalau kita berada di Eropa atau di Asia atau di negara Arab ya, yang ada musim panas dan musim dingin. Musim dingin. Jadi kepala kita ditutup, tangan kita ditutup dengan kaos tangan, kaki kita ditutup dengan kaos kaki ataupun khuf. Yang mana cukup sulit ketika kita setiap berwudu lalu kita lepas wudu, lepas lagi, kemudian kita kedinginan ya, dan seterusnya. Nah, maka inilah letak dari kemudahan tersebut. Ketika kita memakai khuf, ternyata kondisi cuaca lagi musim dingin, maka sangat mudah, sangat enak untuk kita berwudu tanpa melepaskan khuf tadi. Atau ketika safar, karena ketika safar kita akan mengalami kesulitan, kesulitan yang lain ya, seperti kita buru-buru ya, maka kalau kita lepas kaos kakinya, terkadang kita khawatir, was-was, takut ditinggalkan kereta api misalnya dan seterusnya. Ataupun untuk melakukan perjalanan, jadi kita tidak repot tanpa melepaskan kaki, melepaskan kaos kaki ataupun melepaskan khuf, maka langsung diusap di permukaannya saja. Maka datanglah syariat untuk membolehkan menyapu khuf tadi. Kemudian penulis mengatakan bagian pertama adalah hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Penulis mengatakan mengusap dua khuf hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh, tidak wajib ya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun biittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Mengusap kedua khuf ataupun yang semisalnya seperti kaos kaki ataupun sepatu ya, hukumnya adalah boleh menurut kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah bahwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraj wal masyaqqah anhum. Wa qad dalla 'ala jawazi as-sunnah wal ijma'. Jadi ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan untuk hamba-hambanya, dan dalam rangka juga menolak kesulitan dari mereka, dan sungguh telah menunjukkan kebolehannya sunnah dan ijma' para ulama. Adapun sunnah, maka sangat banyak hadisnya, tawatirat mutawatir ya. Bahkan disebutkan yang meriwayatkan hadis tentang disyariatkan mengusap khuf lebih dari 80 sahabat. Lebih dari 80 sahabat. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, "Laisa fi qalbi minal mas syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, "Tidaklah ada sedikit pun keraguan di dalam hatiku tentang menyapu khuf tadi, tentang mengusap khuf tadi." Kenapa? Karena di dalamnya ada 40 hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang berguru kepada banyak sahabat, beliau juga mengatakan, Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini. Menceritakan kepadaku atau memberikan hadis kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyapu apa mengusap di atas kedua khufnya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Kemudian Al-A'mash, ya, seorang tabi'in yang bernama Sulaiman bin Mahran, beliau mengatakan berkata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar, para ulama mengagumi hadis ini. Kenapa? Karena Islamnya Jarir setelah turunnya surah Al-Ma'idah. Maksudnya adalah tentang ayat wudu. Jadi tidak terlalu lama ketika ada turunnya surah Al-Ma'idah yang menceritakan tentang disyariatkannya berwudu, kalau kaki maka dibasuh dengan air. Lalu Jarir masuk Islam, kemudian meriwayatkan hadis ini bahwa ketika berwudu seseorang memakai khuf, maka boleh untuknya mengusap. Nah, kemudian para ulama juga telah berijma, ya, bahwasanya disyariatkan mengusap kedua khuf baik dalam keadaan mukim tidak safar ataupun dalam keadaan safar untuk suatu hajat ataupun yang lainnya. Kemudian juga penulis mengatakan demikian juga boleh mengusap kaos kaki. Jadi tidak mesti harus terbuat dari kulit khuf yang mungkin di tempat kita sulit untuk ditemukan atau bahkan tidak ada di Banjarmasin, ya. Khuf yaitu penutup kaki yang terbuat dari kulit. Kulit binatang asli, ya. Bukan imitasi, kulit-kulitan enggak. Mungkin sulit. Nah, maka apapun yang terbuat entah dari kulit atau dari kulit yang KW atau terbuat dari kain dan dia menutup sampai ke mata kaki, maka boleh untuknya ketika dia berwudu tanpa dibasuh kakinya, tanpa dilepaskan kaos kakinya, cuma disapu di bagian atasnya saja. Penulis mengatakan demikian juga boleh mengusap kaos kaki, yaitu apa yang dipakai di kaki selain dari kulit seperti kain dan yang semisalnya. Sepatu juga boleh kalau dia memakai sepatu seperti suatu bot atau sepatu askar tentara yang tinggi yang sampai menutup mata kaki, maka boleh untuknya ketika dia memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci, maka boleh untuknya mengusap kedua sepatunya tadi. Kata penulis, seperti kain dan yang semisalnya, yang pada zaman sekarang dinamakan dengan kaos kaki karena dia sama seperti khuf, yaitu dalam hal kebutuhan kaki terhadapnya, sama-sama melindungi kaki. Kalau zaman dulu, ya, pelindung kaki itu terbuat dari kulit. Kalau zaman sekarang itu banyak menggunakan dengan kain. Maka alasan hukum atau illat pada keduanya sama, yaitu sebagai kebutuhan untuk kaki, sebagai pelindung untuk kaki. Saat ini lebih banyak dipakai daripada khuf, daripada yang terbuat dari kulit. Kulit mahal, kulit asli mahal. Jadi apa saja yang terbuat, maka tatkala dia menggunakannya untuk kakinya seperti kaos kaki tadi yang terbuat dari kain ataupun yang semisalnya yang bukan terbuat dari kulit, maka boleh untuknya mengusap bila dia menutup kedua kakinya, harus menutup kedua kakinya. Kemudian bagian yang kedua, jadi bagian pertama tadi adalah tentang hukumnya dan juga dalil-dalilnya. Sangat jelas dalilnya. Jadi banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mutawatir yang menyebutkan kebolehan untuk mengusap kedua khuf tanpa melepaskannya ketika berwudu. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, bagian yang kedua atau permasalahan yang kedua tentang syarat-syarat menyapu kedua khuf dan apa yang menduduki fungsi dari khuf seperti kaos kaki. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus kita ketahui sehingga kita boleh untuk mengusap kedua khuf ini ataupun kaus kaki. Wa hadhihi syurut hiya, adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama adalah lubsuhuma ala taharah. Kalau kita ingin menyapu khuf ketika berwudu, maka kita sebelumnya memakai khuf dalam keadaan bersuci. Baik dalam keadaan berwudu kita pakai khufnya, atau setelah mandi junub kita pakai khufnya. Maka tidak boleh seseorang yang ingin menyapu kaos kaki misalnya, dia memakai kaos kaki sebelumnya dalam keadaan tidak berwudu. Dia tidak berwudu misalnya, dia pakai kaos kakinya. Kemudian ketika dia ingin berwudu, maka dia tidak boleh mengusap di atasnya. Kenapa? Karena syarat pertamanya tidak dia kerjakan, yaitu dia memakai khuf dalam keadaan tidak suci. Jadi orang yang memakai khuf, yang pertama dia harus bersuci dulu, berwudu dulu sebelumnya, kemudian ketika dia batal, maka dia boleh untuk mengusap khufnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Mughirah mengatakan, "Kuntu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin. Fa huwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala: Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima." Kata sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, "Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan jauh. Lalu aku menunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau." Maka beliau mengatakan, "Biarkan keduanya." Artinya jangan dilepas. Ya, Rasul mengatakan, "Dak huma, biarkan, tetap di kaki saja, tidak perlu dilepas." Karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Lalu beliau mengusap keduanya. Ini menunjukkan apa? Yaitu tatkala seseorang sudah berwudu, kemudian dia memakai khuf, memakai kaos kaki kah, kemudian dia batal dan ingin berwudu, khufnya masih terpasang, kaos kakinya masih terpasang, maka tidak perlu dilepas. Ketika sampai ke kaki, cukup disapu bagian atasnya. Namun syaratnya tadi apa yang pertama? Dia memakai kaos kaki, memakai khuf ini dalam keadaan suci. Suci entah dia berwudu sebelumnya atau mandi junub sebelumnya. Kemudian ada faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Perhatikan Mughirah bin Syu'bah. Ketika sahabat ini, ketika bersama Rasulullah SAW, senantiasa ingin membantu menolong Nabi, ingin berkhidmah kepada Nabi. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingin melepaskan kedua kaos kaki Nabi. Subhanallah. Jadi ketika para sahabat, ya, baik ketika safar atau tidak safar, berusaha untuk berkhidmah, menolong Nabi SAW, membantu Nabi SAW. Ya, ketika beliau ingin berwudu, diambilkan oleh sahabat air. Ketika beliau ingin memakai khuf ini, ingin berwudu, sahabat ingin melepaskan kaos kaki beliau. Namun ternyata beliau memakainya dalam keadaan bersuci, tidak perlu dilepas. Nanti ketika berwudu sampai ke kaki, cukup diusap di atasnya. Jadi ini menunjukkan bahwa senantiasa menolong seseorang. Ya, senantiasa kita berusaha untuk menolong seseorang. Terlebih yang kita tolong adalah para penuntut ilmu agama, para ulama dan seterusnya. Kita menolong mereka. Bukankah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat kepada orang yang lainnya. Termasuk menolong, membantu, membantu dengan fisik, membantu dengan harta, membantu dengan pikiran, terlebih adalah para penuntut ilmu agama. Yang mana ilmu ini adalah manfaatnya untuk diri sendiri kemudian untuk orang lain. Maka kita bantu para penuntut ilmu agama yang terkadang mereka kekurangan untuk belajar, kekurangan harta untuk menimba ilmu, untuk ke pondok pesantren, untuk kuliah. Kalau kita memiliki keluasan harta, kita bantu mereka untuk menuntut ilmu agama, untuk sekolah di pondok ini, untuk belajar di kampus ini dan seterusnya. Kenapa? Karena manfaat ilmu untuk orang lain. Beda dengan sholat. Kita sholat, manfaatnya untuk siapa? Untuk yang sholat, untuk diri sendiri. Kalau ilmu, manfaatnya untuk umat, untuk orang lain. Dan sholat tidak mungkin bisa sah kecuali dibangun di atas ilmu. Puasa tidak mungkin sah kecuali dibangun di atas ilmu. Maka, tatkala kita berkaitan dengan penuntut ilmu agama, ya, para ulama dan seterusnya, kita berusaha membantu yang bisa kita mampu. Para sahabat Nabi SAW sentiasa membantu Nabi SAW agar Nabi mudah, agar Nabi tidak kerepotan dan seterusnya. Terlebih tugas Nabi sangat berat, maka para sahabat senantiasa membantu menolong Rasulullah SAW sekalipun dalam hal-hal yang kecil seperti ini. Sahabat Mughirah ingin melepaskan kedua khuf Nabi. Nabi ingin wudu, didatangkan airnya dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua adalah, penulis mengatakan, keduanya menutupi bagian yang wajib. Ketika kaki dibasuh, maka yang dibasuh apa? Dari ujung jari sampai kepada mata kaki. Nah, maka khuf atau kaos kaki atau sepatu boleh kita usap di atasnya kalau dia menutupi apa? Menutupi bagian dari wajib, yaitu sampai kepada mata kaki. Yaitu kata penulis, bagian dari kaki yang wajib dibasuh, yaitu dari jari sampai kepada mata kaki. Maka bila sebagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah. Jadi kata penulis, yang kedua ini syaratnya adalah keduanya menutupi bagian yang wajib, yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Jadi khufnya atau kaos kakinya menutupi sampai ke mata kaki. Maka bila sebagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, kelihatan atau sobek, namun sobeknya dengan jumlah yang banyak, ya, sehingga tidak layak untuk disebut dengan khuf, tidak layak lagi disebut dengan kaos kaki, maka tidak boleh untuk dibasuh. Adapun kalau disapu. Adapun kalau seandainya khufnya, kaos kakinya bolong sedikit, bolong, rabit, ada tambalannya dan seterusnya, selama dia masih disebut khuf, selama dia masih disebut kaos kaki, maka boleh untuk diusap. Jadi kalau dia ada sobek yang tidak besar, beda sobeknya setengah dari kaki besar, yang tidak layak lagi disebut dengan khuf, dengan kaos kaki, maka tidak boleh untuk diusap. Kalau cuma sedikit, robek dan macam-macam, yang kelihatan jempolnya misalnya, namun masih bisa disebut dengan khuf, masih disebut kaos kaki, maka boleh untuk diusap. Kemudian syarat yang ketiga, kedua khuf statusnya adalah mubah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah khuf itu bukan hasil curian. Bukan hasil curian, hasil rampasan, dan seterusnya. Jadi dia memiliki khuf itu dengan cara yang mubah. Entah dia dikasih, itu kan mubah dia pakai. Atau dia beli, maka itu juga mubah untuk dipakai. Jadi syarat yang ketiga, memang ini adalah khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan itu disyaratkan harus sesuatu yang mubah yang dia miliki. Ada yang mengatakan tanpa disyaratkan sesuatu yang mubah untuk dimiliki. Kita baca dulu, penulis mengatakan syarat yang ketiga adalah ibahatuhuma. Fala yajuzul mashu 'alal maghsub wal masruq wal harir lirajul lianna lubsahu ma'siyah. Fala tustabahu bihir rukhsah. Penulis mengatakan kedua khuf statusnya mubah. Mubah untuk dipakai, atau cara dia mengambilnya, mendapatkannya mubah. Maka tidak sah mengusap khuf hasil rampasan, merampas dari orang lain, atau mencuri, atau khuf terbuat dari sutra bagi laki-laki. Kenapa? Karena sutra bagi laki-laki hukumnya haram untuk dipakai. Kemudian alasan tidak diperbolehkannya adalah karena memakainya adalah kemaksiatan. Maka otomatis tidak boleh untuk diusap di atasnya. Maka dia wajib untuk melepaskannya, kemudian dicuci kedua kakinya. Sehingga keringanan ini tidak boleh diperbolehkan disebabkan kemaksiatan tersebut. Ini adalah pendapat dari para ulama Malikiyah dan juga para ulama Hambali, bahwa mereka mensyaratkan kedua khuf tersebut adalah barang yang mubah, yang dia dapatkan dengan cara yang mubah. Nah, di antara ulama yang lain ya, seperti ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak disyariatkan itu adalah sesuatu yang mubah yang dia miliki. Maka seandainya dia memiliki, mendapatkan kaos kaki dengan cara mencuri, lalu dia berwudu misalnya, lalu dia memakainya, maka boleh untuk dia mengusapnya. Karena tidak disyaratkan sahnya mengusap harus apa? Harus sesuatu yang dia miliki dengan cara yang halal. Sama seperti seseorang yang sholat. Seseorang yang sholat memakai baju hasil curian. Apakah ada syarat sah sholat harus baju yang dia miliki adalah sesuatu yang halal? Maka jawabannya tidak ada. Maka jawabannya tidak ada. Jadi boleh, ya boleh ketika dia misalnya, namun ketika dia memakai hukumnya haram. Dari sah atau tidak sah, namun dari sisi yang lain ketika dia pakai, maka hukumnya adalah haram, karena dia memakai sesuatu yang bukan miliknya. Ya, jadi bedakan antara sah atau tidak, kemudian dosa atau tidak. Ketika dia memakainya, maka tentu apa namanya hukumnya adalah berdosa. Namun ketika dia memakai, maka boleh untuknya mengusap. Kemudian syarat yang keempat, bahan kedua khuf ini atau kaos kaki ini bahannya adalah suci, bukan najis. Seperti misalnya memakai khuf kulit namun terbuat dari kulit babi, atau kaos kaki misalnya ada kulit babinya dan seterusnya. Jangan sampai ada najisnya. Atau suci, secara asal suci, misalnya kaos kaki namun terkena kencing misalnya, terkena kotoran kucing misalnya, maka harus dibersihkan dulu, harus dihindarkan yang najis-najisnya. Jadi bahan kedua khuf ini adalah suci, maka tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan yang najis, seperti kulit keledai, seperti kulit keledai yang jinak, maka tidak boleh. Atau misalnya dia memakai kulit ular ya, atau misalnya dia memakai kulit singa, maka tidak boleh. Harus sesuatu yang suci. Kemudian syarat yang kelima, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i, yaitu untuk mukim 1 hari 1 malam, dan untuk musafir adalah 3 hari 3 malam. Contoh kita mukim seperti kita sekarang, tidak kemana-mana, berarti mukim tidak safar. Lalu kita misalnya berwudu, kemudian memakai kaos kaki. Ya, kemudian kita mengusapnya jam 12 siang. Jam 12 yang kita usap, maka disitulah mulai bolehnya kita mengusap 1 hari sampai jam 12 hari berikutnya. Kan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Nah, ketika kita senantiasa memakai khuf yang sama, kaos kaki yang sama, karena kalau kita lepas batal sudah mengusap khufnya. Ketika kita apa namanya senantiasa memakai khuf tadi, kaos kaki tadi selama 1 hari, lalu besoknya jam 12, maka tidak boleh lagi untuk diusap, karena batasnya cuma 1 hari 1 malam. Kemudian inilah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah-kaidah umum untuk syarat sahnya mengusap kedua khuf. Dia patut diperhatikan saat seseorang hendak melakukannya. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama tadi adalah memakai keduanya dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan berwudu atau dia mandi junub. Setelah dia berwudu lalu dia memakai, maka tidak boleh dia mengusap kedua khuf atau kaos kaki dalam keadaan ketika memakainya tidak bersuci. Kemudian yang kedua, menutupi bagian yang wajib, yaitu dari jari sampai ke mata kaki. Namun ketika ada tambalan yang kecil, robek yang kecil, yang masih itu dikatakan kaos kaki, yang masih dikatakan khuf, maka boleh untuk disapu. Kemudian yang ketiga, ini ada perbedaan para ulama. Tadi disebutkan bahwa kedua khuf statusnya adalah mubah, yaitu ketika dia memilikinya dengan cara yang mubah. Maka tidak boleh, kata penulis, ketika kita memiliki dengan cara yang zalim, merampas atau dengan mencuri kita pakai, maka tidak boleh untuk diusap. Kemudian syarat yang keempat adalah bahannya suci. Bahannya suci, jangan sampai khufnya, kulitnya terbuat dari yang najis. Ya, maka tidak boleh untuk diusap. Kemudian syarat yang kelima adalah mengusap khufnya dilakukan di waktu yang ditetapkan. Bagi orang yang tidak safar, sehari semalam. Bagi orang yang safar, 3 hari 3 malam. Inilah 5 syarat yang diteliti atau disimpulkan oleh para ulama ketika mereka mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang ketiga, sifat dan tata cara mengusap kedua khuf. Nah, bagaimana caranya ketika mengusap? Apakah mengusapnya harus semuanya atas dan bawah, ataukah mengusap semua bagian atas atau cuma kebanyakan bagian atas? Ini perhatikan. Penulis mengatakan, al-mahallul masyru' mashuhu zahirul khuf wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi wa kayfiyatul mashi an yamsaha aktsara a'lal khuf li haditsil Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa mashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu faqala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Adapun cara menyapunya adalah bagian, kata penulis, bagian khuf yang disyariatkan untuk diusap adalah punggung khuf atau bagian atas khuf. Tidak disyariatkan bagian bawah. Inilah menunjukkan bahwa tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah seperti mengusap khuf, seperti dia berwudu dan ada mengusap khuf, maka terkadang tidak dilandaskan dengan akal. Padahal khuf itu kan yang kotor apa? Bagian bawah. Seharusnya yang disapu adalah bagian bawah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib yang lebih kurang lebih maksudnya adalah, seandainya agama itu harus apa dilandasi dengan akal, maka ketika seseorang itu menyapu khuf, itu harus bagian bawahnya. Namun yang diperintahkan adalah bagian atasnya. Jadi agama itu tidak harus selalu dengan akal. Tidak senantiasa harus dengan akal. Jadi ketika seseorang itu memakai khuf, padahal bagian yang kotornya adalah bagian bawah, namun yang disuruh untuk diusap adalah bagian atas. Jadi penulis mengatakan bahwa yang disyariatkan yang diusap adalah bagian atas. Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang dicakup pada nama mengusap. Jadi apa saja yang disebut mengusap, maka silahkan. Entah dengan 3 jari atau dengan 5 jari. Kalau pian sudah mengusap bagian atas, dan itu memang namanya mengusap dengan cara apapun, maka itu cukuplah dikatakan sebagai mengusap. Cara mengusapnya adalah dengan mengusap mayoritas atau kebanyakan bagian atas dari khuf. Tidak mesti harus kena semua bagian atas, enggak. Nah, ini kadang orang salah paham. Mengusap khuf harus kena bagian atas semuanya. Sehingga 5 kali sapuan, sehingga kayak apa namanya? Orang menyemir sepatu, itu kan harus bersih. Bukan seperti itu. Jadi mengusap bagian atas kebanyakannya saja, yang paling banyaknya, tidak mesti harus semuanya. Kebanyakan dari bagian atasnya. Ini berdasarkan hadis dari Al-Mughirah tadi yang menjelaskan tata cara mengusap kedua khuf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berwudu. Al-Mughirah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Nah, mengusap apa saja yang disebut dengan mengusap, maka itulah mencukupi ketika kita mengusap khuf. Mengusap dengan 3 jari misalnya atau dengan 5 jari kita usap bagian atasnya, maka sudah tercukupi, yaitu bagian atas kedua khufnya. Nabi mengusap bagian atas kedua khufnya. Maka kata penulis, tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit, dan tidak disunnahkan pun juga mengusap bagian bawah. Kalau wajah kita misalnya merasa kurang, bagian bawah ingin ditambah, maka tidak disunnahkan dan juga apa? Tidak disyariatkan. Namun, ya, bagaimana afdolnya ketika kita mengusap khuf? Ini ada penjelasan dari kitab yang lain. Namun kitabnya sama, namanya Fiqih Muyassar. Namun ditulis oleh penulis yang lain, yaitu diantaranya adalah Syekh Abdullah At-Tayyar. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau bahwa ketika kita mengusap khuf, maka usaplah bagian kanan terlebih dahulu. Bagian kanan terlebih dahulu. Jadi misalnya ini anggaplah kaki, ya, ini anggap kaki. Nah, ini jari, ini tumit, ini jari, ini belakang, ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang, ya. Ini khufnya atau kaos kakinya. Nah, anggaplah seperti ini. Maka yang paling afdalnya adalah usap bagian kanan. Dari jari bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ini sesuai dengan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersuci mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, kata Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai bagian kanan. Ketika memakai sendal, kaki kanan duluan. Ketika menyisir, bagian kanan duluan. Dan ketika bersuci, termasuk di dalamnya adalah berwudu. Nah, termasuk mengusap khuf. Jadi, kalau kita ingin mengusap khuf, maka bagian kanan terlebih dahulu dari ujung jari, kemudian sampai bagian atas, ya. Nah, bagian atas, kemudian baru ke sebelah kiri dengan tangan kanan. Inilah yang afdolnya ketika seseorang itu mengusap khuf, yaitu bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Namun ketika dia tanpa berurutan, tanpa beraturan, kalau dia sudah mengusap bagian atas, maka sudah mencukupi. Kemudian tadi disebutkan bahwa tidak sah mengusap bagian bawahnya, nah, tanpa bagian atas. Tidak sah, tidak dianjurkan, dan tidak disunnahkan. Ini berdasarkan ucapan khalifah yang keempat, sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Law kana ad-din bir-ra'yi lakan asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Hadis ini, perkataan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu berdasarkan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih patut, lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena yang kotor kan bagian bawah. Berarti yang dihilangkan kotorannya dengan diusap adalah bagian bawah. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya, bagian atas kedua khuf beliau. Ini menunjukkan bahwa tatkala beribadah kepada Allah, maka harus yang dinamakan dengan mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya, maka kita harus seperti itu. Tidak boleh kita sesuka hati kita, tidak boleh berdasarkan akal. Contoh, kalau kita berdasarkan akal, yang kotor kan bagian bawah, seharusnya yang disapu adalah bagian bawah. Ini secara akal. Namun agama tidak berdasarkan dengan akal, yaitu dengan syariat, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya digabungkan, ini penulis mengatakan, seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bagian bawahnya, maka sah, namun makruh hukumnya, karena dia melakukan apa yang tidak dianjurkan, ya. Nah, jadi kata beliau, kata penulis, ketika kita ingin mengusap kaos kaki misalnya, lalu kita usap juga bagian bawah, maka hukumnya adalah makruh. Kita cukupkan dengan menyapu bagian atasnya saja. Nah, jadi tata cara mengusap khuf ini adalah tadi bagian atas. Kemudian yang kita usap tidak mesti harus seluruh bagian atas. Sehingga harus teliti kayak orang menyemir sepatu, enggak seperti itu. Cuma kebanyakan dari bagian atas. Tadi disebutkan oleh ulama yang lain bahwa yang afdolnya adalah bagian kanan dulu. Jadi dari jari ke atas, maka kita dengan sisi kanan. Kemudian baru sisi yang kiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan yang kanan, entah ketika beliau memakai sendal, entah ketika beliau menyisir rambut, dan juga ketika beliau bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung di bagian yang keempat dari permasalahan mengusap khuf, jangka waktu mengusap. Ada jangkanya, tidak selamanya satu minggu misalnya dia mengusap terus, enggak. Ada jangkanya, bagi orang yang safar nanti disebutkan 3 hari 3 malam. Bagi orang yang tidak safar, yang mukim, maka cukup sehari semalam. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau pian ingin bertanya, maka silahkan tanyakan kepada ustadz yang lain. Ada ustadz Ahmad Zainuddin, ada ustadz Khairullah, ada ustadz Hasbi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.